Ya, syukurlah. Qala Malikun akhbarani Zaid bin Aslam anna Atha ibn Yasar akhbarahu anna Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana dhallaha kana dhallaha. Iya, tapi lamnya tidak disyaddid, dhallaha. Karena zalafah, bukan apa anda dari kalkisos, bukan apa anda dari kalkisos. Al-hasanatu bi ashri amthaliha ila sab'imati dhihfin, wa sayyi'atu bi misliha illa an yatajawaza Allahu anha. Qala hadatsana Ishaq bin Mansur, qala hadatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu wa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi mithliha. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب Husnu Islamil Mar'i. Bisa juga dibaca babu husni Islamil Mar'i. Bab tentang keindahan keislaman seseorang. Iya. Dan ini kaitannya dengan Kitabul Iman pada banyak pembahasan. Pertama sudah berlalu. Imamul Bukhari berulang kali menafsirkan keimanan dengan keislaman. Dan terdapat bahwa amalan-amalan yang merupakan amalan keimanan itu ada yang terbaiknya dan ada yang dibawahnya. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang agung kepada Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu an untuk dibaca di akhir setiap salat sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebutkan wa husni ibadatik. Mempercantik ibadah kepadamu. Dan ini juga menunjukkan bahwa iman bertingkat-tingkat. Ada yang terbaik dari yang baik di bawahnya. Dan bab ini isinya motivasi di dalam mempercantik amalan. Karena keindahan dan kebagusan Islam seseorang memberikan berbagai kebaikan untuknya. Kata beliau, Qala Malikun, berkata Malik. Nah ini muallak ya. Ini muallak. Sebab Al-Bukhari tidak mendengar langsung dari Imam Malik. Baik. Imam Malik berkata, Anna Atha ibn Yasar akhbarahu. Sungguhnya Atha bin Yasar memberitakan kepadanya, Anna Abu Sa'id al-Khudri akhbarahu, bahwa Abu Sa'id al-Khudri mengabarkan kepadanya. Siapa Abu Sa'id? Sa'd ibn Malik ibn Sinan. Anahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu. Apabila seorang hamba berislam kemudian keislamannya menjadi sangat baik. Yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Maka Allah akan menggugurkan darinya setiap dosa yang dahulu pernah dia lakukan. Di sebagian riwayat aslafaha pakai sin, aslafaha, dosa yang telah dia kedepankan. Nah, dan ini benar ya. Dan ini hadith, walaupun sini muallak, tapi di luar sahih al-Bukhari diriwayatkan dengan sanad bersambung. Dan telah datang hadith-hadith semakna dengannya. Di antaranya hadith di sahih Muslim, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Keislaman itu menggugurkan apa yang sebelumnya. Iya. Wa kana ba'da dhalika al-qisas. Jadi kalau dia baik Islamnya, maka akan digugurkan setiap kesalahan yang dulu pernah dia lakukan. Kemudian setelah itu adalah qisas. Iya, maksudnya balasan di dunia. Itu maksudnya qisas ya. Bagaimana bentuk qisasnya? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Wasayyi'atu bimithliha illa yatajawaza Allahu anha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 yang semisal dengannya hingga 700 kali lipat. Ini kisahnya, pembalasannya. Jadi satu kebaikan dibalas menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Wasayyi'atu bimithliha illa yatajawaza Allahu anha. Demikian pula kejelekan. Adapun kejelekan berbeda dengan kejelekan ya. Adapun kejelekan dia dibalas dengan semisal dengan kejelekan itu saja. Kecuali kalau Allah mengampuninya. Nah, terdapat di dalam hadis ini dalil tentang keindahan iman dan Islam itu. Dan terdapat di dalamnya fadlul Islam dan fadlul iman. Dan terdapat bahwa keislaman, keimanan, seorang yang berislam setelah dia kafir, keislamannya menggugurkan apa yang telah lalu. Dan terdapat pelipat gandaan pahala untuk seorang muslim dalam setiap amalannya. Iya. Dan terdapat di dalam hadis bahwa di dalam hal keutamaan seorang berbeda-beda pelipat gandaan yang dia dapatkan. Ada yang 10 kali lipat, mungkin ada yang 100 kali lipat, mungkin ada yang sampai 700 kali lipat. Semuanya sesuai dengan keikhlasannya. Iya. Yang menentukan adalah keadaan hamba tatkala melakukan amalan. Keadaannya. Semakin dia ikhlas, semakin dia mencocoki sunnah Rasulullah, maka akan semakin besar pula pahala yang dia dapatkan. Ini yang memperbedakan. Karena itu kata sebagian as-salaf rahimahumullah, rubba amalin saghir tu'abdimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah. Kadang ada amalan yang kecil tapi dijadikan besar oleh niatnya, dan kadang ada amalan besar menjadi kecil karena niatnya. Dan di sahih Muslim pernah datang seorang lelaki kepada Rasulullah membawa unta yang sudah siap dipakai berperang. Dia sedekahkan unta itu untuk dipakai jihad fi sabilillah. Maka Nabi SAW bersabda, untuk engkau pada hari kiamat 700 unta seperti ini. Iya. 700 unta seperti ini. Karena orang ini dipastikan langsung 700. Karena orang ini, ia datang bukan unta dalam sembarangan, dia datangkan siap sudah untuk dipakai. Makhtum. Sudah siap untuk dipakai. Menunjukkan kesiapannya dan besarnya usaha. Dia mencari yang terbaik di dalam sedekah yang dia sedekahkan. Iya. Dan dari sabda Nabi SAW diberi 700, menunjukkan bahwa si pemberi ini dari orang yang baik niatnya. Dia kata dia seorang munafik atau hanya sekedar riya saja, tidak mungkin akan diterangkan keutamaan ini langsung diarahkan untuknya, untuk kamu nanti 700 unta semisal dengan itu. Iya. Baik. Nah, ini berlaku untuk amalan-amalan kebaikan yang lainnya, bukan hanya unta yang disedekahkan di jihad fi sabilillah saja, tapi juga berlaku pada amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Adapun kejelekan, jadi perhatikan rahmat Allah dan kebaikan Allah. Satu hasanah, satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Adapun kejelekan yang dilakukan dibalas satu saja, semisal dengannya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang memaafkannya. Nah. Dan di akhir hadits ini, illa yatajawazallahu anha, kecuali kalau Allah memaafkannya, terdapat bantahan terhadap kelompok al-wa'idiyah yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengatakan bahwa mereka kekal di dalam neraka. Khawarij ya, mengatakan kafir di hukum akhirat dan hukum dunia. Adapun di orang-orang Mu'tazila, mereka kafir di hukum akhirat, kekal dalam neraka. Kalau di dunia, bukan kafir, bukan apa? Mukmin. Dan ini hadis bantahan untuk mereka semua. Karena diterangkan bahwa dosa bisa digugurkan, dimaafkan oleh Allah. Kemudian Al-Bukhari membawakan hadis. Kata beliau, haddatsana Ishaq bin Mansur wa huwa Al-Kausaj. Qala haddatsana Abdul Razzaq wa huwa Abdul Razzaq bin Hammam As-Sanani Abu Bakr. Qala akhbarana Ma'mar wa huwa Ma'mar bin Rashid Abu Urwa Al-Basri thumma Al-Yamani. An Hammam ibn Munabbih wa huwa Hammam bin Munabbih اليمني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال dari أبو هريرة رضي الله عنه beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda إذا أحسن أحدكم إسلامه apabila salah seorang dari kalian mempercantik keislamannya. Perhatikan di sini ya, pakai bahasa ahsana. Dia mempercantik, menunjukkan bahwa dia ada upaya memperindah keislamannya. Iya. Sebab ahsana itu ada jenis kegiatan yang dia lakukan. Jenis perbuatan. Dia mempercantik keislamannya. Iya, dan demikianlah dalam amalan-amalan keimanan, amalan-amalan keislaman. Harus ada upaya bagi seorang untuk selalu memperbaik, memperindah, dan mempercantik dari amalannya. Kualitas dari amalan selalu dia tingkatkan, selalu dia perbesar, selalu ada evaluasi untuk memperbaiki dan membuat amalannya lebih baik dan lebih baik. Nah, antara syah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, innallaha yuhibbu minal abd idza amila amalan ayutkinahu. Sungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba itu kalau dia bekerja pekerjaan apa saja, dia itqan di dalam amalannya, mutqin di dalam amalannya. Apa itu itqan? Dia sempurna dalam mengerjakannya, lengkap. Iya. Di dalam mengerjakannya. Nah. Baik. Maka ini penting ya untuk diperhatikan. Idza ahsana ahadukum islamahu. Apabila salah seorang dari kalian mempercantik keislamannya. Ya, terdapat penggunaan keislaman bermakna amalan ya. Karena Islam itu punya beberapa itlaqat penggunaan. Dia kadang digunakan bermakna Islam secara umum sebagai suatu agama, keyakinan. Dan kadang Islam yang diinginkan adalah rukun-rukun Islam. Dan kadang Islam yang diinginkan adalah sebagian dari amalan keislaman, amalan pokok dalam keislaman. Nah, ini penggunaan-penggunaan. Dan semuanya disebut Islam. Karena itu kalau dikatakan idza ahsana ahadukum islamahu, apabila salah seorang dari kalian mempercantik keislamannya, ini umum ya. Dia percantik pada segala hal yang merupakan amalan keislaman. Iya. Dan pada keislaman seseorang itu ada dua hal. Ada yang merupakan syarat syah keislaman, dan ada yang merupakan penyempurna keislaman. Dan penyempurna keislaman itu sendiri terbagi dua. Ada penyempurna yang wajib, dan ada penyempurna yang sunnah. Hal yang merupakan syarat syah keislaman, dia harus percantik, perbaiki. Sebab ini yang mengangkat kadar kewajibannya. Adapun hal yang berkaitan dengan penyempurnaan, ini tidak berkaitan dengan keabsahan, tapi dia berkaitan dengan kesempurnaan. Ya, karena itu hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Dia percantik keislamannya, dia jaga dasar tauhidnya, dia laksanakan kewajibannya, dia tinggalkan apa yang dilarang. Karena keislaman ini luas, banyak cakupannya, maka diberi kaidah umum. Karena itu pakai fa setelahnya. Fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap kebaikan yang dia kerjakan itu akan ditulis 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Adapun setiap kejelekan yang dia lakukan hanya ditulis, dicatat semisal dengannya saja. Iya. Hanya dicatat semisal dengannya. Dan hadits ini dari hadits-hadits yang menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah dan besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadits ini terdapat di dalamnya kegembiraan bagi seorang muslim untuk selalu memotivasi dirinya beramal, ya, bekerja dan mempersiapkan bekalnya untuk akhirat. Nah, hal-hal yang dari perbuatan dosa yang dia lakukan itu jangan sampai menghalanginya dan menghambatnya untuk berbuat kebaikan dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap pintu harapan itu terbuka. Ya, dan tetap rasa takut itu harus ada di dalam hati seorang hamba. Maka hadatsana Muhammad bin al-Musanna, maka hadatsana Yahya an Hisham, qala akhbarani an Hisham, annahu qala akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'ah. Qala man hadhi? Qalat fulana tudkaru min salatiha. Qalat fulana tadkuru min salatiha. Qala ma alaikum bima tiqun wallahi la yamallu mahu hatta tamallu wa kana ahabbu din ilaihi mada wa ma'alaihi sahbu. Kemudian dalam bab berikutnya berkata Al-Bukhari rahimahullah, babun ahabbuddini ilallah, di sebagian riwayat ahabbuddini ilallahi azza wa jal adwamuhu, bab bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang kontinu di dalam melakukannya. Iya. Sini beliau masih menerangkan tentang keimanan, bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling dicintai oleh Allah, ada yang dicintai setelahnya. Iya. Dan diterangkan di sini bagaimana tingkat kesempurnaan keimanan yang paling tinggi. Yaitu kalau dia beramal dengan sebuah amalan, dia continue di dalam melakukan amalannya. Continue di dalam melakukan amalannya. Iya. Jangan dia beribadah rajin di satu waktu saja, di waktu yang lainnya dia tinggalkan, menjadi orang yang lalai. Dia mengingat di satu keadaan, di keadaan yang lainnya dia tergolong kepada orang-orang yang meninggalkannya. Tapi continue, walaupun sedikit, continue, itu yang paling baik. Iya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa huwa Abu Musa al-Anazi al-Basri. Qala haddatsana Yahya wa huwa Yahya ibn Sa'id al-Qattan. An Hisham wa huwa Hisham ibn Urwa. Di sini jelas ya sanadnya Madaniyah. Iya, ada orang Madinahnya Hisham, Yahya pasti Yahya bin Sa'id. Nah, berbeda kalau di sanad Syami, Yahya dari Hisham, Yahya bin Abi Katsir, dan Hisham siapa? Ibn Abi Abdullah Ad-Dustawi. Atau terbalik ya, Hisham dari Yahya. Nah. Baik. Jadi diperhatikan ahli hadis itu kalau dia globalkan nama di situ, dimuhmalkan, dia katakan Yahya saja, tidak disebut nama ayahnya, itu artinya si Yahya yang berada di sini sudah dimaklumi siapa dia. Dan dimaklumi Yahya bin Sa'id al-Qattan, di tabaqatnya ada dua Yahya bin Sa'id lain. Siapa itu? Yahya bin Sa'id al-Attar dan al-Umawi. Dan Yahya bin Sa'id al-Qattan juga punya dua guru. Dua-duanya bernama Yahya bin Sa'id. Siapa itu? Yahya bin Sa'id al-Ansari dan Yahya bin Sa'id at-Taimi. Jadi dua. Jadi semuanya lima ya. Yahya bin Sa'id semua namanya. Tapi kenapa kita tahu dia Yahya bin Sa'id al-Qattan? Nah ini dilihat. Di sinilah ilmu hadith. Karena itu Imam al-Bukhari sekadar dia bilang Yahya saja di sini, orang yang paham ilmu hadis langsung dia menangkap bahwa Yahya siapa? Yahya bin Sa'id al-Qattan. Dan ini dari hal yang antum harus pelajari. Dan ini tidak akan tertanam pada seorang kecuali kalau dia banyak membaca buku-buku hadis, mengerti tabaqat ruwat. Iya. Mengerti tabaqat rawi-rawi. Jelas ya? Kata beliau, akhbarani abi, mengabarkan kepada aku ayahku. Siapa ayahnya? Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. An Aisyata radhiyallahu anha. Dari Aisyah. Aisyah bibinya. Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpai Aisyah. Wa indaha imra'atun. Dan di sisi Aisyah ada seorang perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa istri boleh saja menerima tamu seorang perempuan di rumahnya, walaupun suaminya tidak tahu. Tapi ini dengan syarat, kalau dimaklumi dari kebiasaan suaminya mengizinkan hal tersebut dan tidak mempermasalahkan. Iya, adapun kalau suaminya mengharuskan dia untuk minta izin pada setiap perempuan yang masuk ke rumahnya, maka si istri harus minta izin. Sebab yang mengatur dalam hal itu adalah suami. Iya, dan dia yang melihat kemaslahatan istrinya bergaul dengan siapa. Nah, baik. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh bertamu di rumah satu keluarga kalau terpisah di situ. Tidak ada percampur bauran. Jadi kalau suaminya masuk, dia tidak kelihatan. Terpisah. Dan ini sudah umum ya sekarang. Ada ruang tamu ya dan seterusnya. Sehingga bisa dipisahkan. Dan ini tidak ada masalah. Qala man hadhihi? Maka Nabi bertanya, siapakah ini? Iya. Boleh ditanya ya. Qalat, maka Nabi maka Aisyah menjawab, fulana. Dia adalah si fulana, disebut namanya. Iya. Cuman fulana di sini apa pembahasan ya, bahwa disebut bahwa dia adalah si fulana. Kalau lafaz fulana ini kinayah ya, untuk setiap nama perempuan disebut fulana. Kalau laki-laki dikatakan fulan. Tadkuru min salatiha. Aisyah sebut dari salat perempuan ini. Maksudnya dia salatnya bagus, dicerita dari salatnya yang banyak. Qala, maka Nabi bersabda, mah alaikum bima tutiqun. Kata beliau, mah. Ini kalimat apa namanya? Berjalan di tengah orang Arab sifatnya hardikan. Ya, ada bentuk pengingkaran. Mah. Iya. Kalau kita ya di bahasa Indonesia ah atau yang semisal dengan itu. Maksudnya mengacukan seakan-akan mengingkarinya. Iya. Alaikum bima tutikun. Kata Nabi, hendaknya kalian mengerjakan yang kalian mampu saja. Hendaknya kalian mengerjakan yang kalian mampu, yang kalian bisa continue di dalam melaksanakannya, bisa mampu berkesinambungan di dalam mengerjakannya. Ya, itu hendaknya dilakukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi la yamallallahu hatta tamallu." Kata beliau, demi Allah, ya, ini menunjukkan bolehnya sumpah ya, walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Iya. Dan beliau berkata, la yamallullahu hatta tamallu. Dan Allah tidak akan bosan hingga kalian itu bosan. Kalian sendiri yang bosan. Nah, sini tentang kalimat bosan ini oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dibawakan beberapa akwal dan ditakwil. Ya, dan ini kesalahan ya. Hadis ini harusnya ditetapkan sifat malal bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar yang disebut di dalam hadis. Ya. Sebab ini ala sabili al-mujazah, dalam bentuk balasan. Tatkala si hamba dia malal, dia bosan, maka Allah juga bosan padanya, dibalas sesuai dengan jenis perbuatannya. Wa makaru wa makar Allah. Mereka berbuat makar, Allah balas makarnya. Nah, dan ahli sunnah menetapkan seluruh hal ini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Jangan dikatakan bahwa malal ini sifat yang jelek pada makhluk. Karena menolak sifat dengan alasan ini, itu namanya mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Dan ini tidak benar. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan. Ya. Kemudian di sini ada sabilul mujazah, terdapat kesempurnaan di dalam hal itu. Tidak ada bentuk kekurangan. Karena itu ditetapkan hal ini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini ada beberapa kalimat ya dari Ibnu Hajar, beliau takwil hadits-hadits seperti ini di atas madhab Asy'ariyah, hendaknya seorang berhati-hati darinya. Iya. Ada beberapa ulama menulis buku berkaitan dengan hal ini. Ada beberapa penuntut ilmu juga menulis buku berkaitan dengan takwil yang dilakukan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Nah. Baik. Dan seingat saya tempat ini tidak diberi ta'liq oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Dicetakan yang saya tidak pakai cetakan apa namanya? Iya. Masih ingat saya tidak ada ta'liq di sini. Itu keterangan tadi yang saya sebutkan tetap ditetapkan. Itu dari ta'liq Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Ketika beliau membahas tentang hadis ini. Baik. Kemudian di akhir hadis dikatakan, "Wa kana ahabba ad-dini ilayhi ma da wa ma dama 'alayhi sahibuh." Jadi agama yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan atau agama yang seorang itu continue melakukannya. Ad-din di sini dibahasakan untuk apa? Amalannya dari tuntunan. Iya. So penggunaan din itu banyak penggunaannya di dalam Al-Quran. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, seorang continue di dalamnya. Baik, sudah berlalu maksud Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di sini. Dan terdapat juga di dalam hadis penjelasan bahwa hal yang paling dicintai dari amalan adalah apa yang seorang continue di dalam melakukannya. Dan juga terdapat di dalam hadis penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk amalan yang dilakukan oleh hambanya dan untuk hamba-hambanya yang melakukan amalan itu. Iya. Dan terdapat bahwa dari yang dicintai oleh Allah bertingkat-tingkat, ada yang paling dicintai dan ada yang dicintai. Nah, terus. Semoga Allah taala bab ziyaratil iman wa nuqsani. Wa qaulillahi taala wazidna humuda wa izdada alladziina aamanu iimana. Wa qala al-yawma akmaltu lakum diinakum. Faidah terkasihan minal kamali fahuwa nafis. Semua kala hadasna Muslim bin Ibrahim, kala hadasna Hisyam, kala hadasna Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu sya'iratin min khair wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu burratin min khair wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu dzarratin min khair. Qala Abu Abdillah, qala Aban, haddatsana Qatadah, qala haddatsana Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam min iman, maka na min khair. Terus. Maka haddatsana Hasan bin Sabbah, anhu sami'a Ja'far bin Aun, qala haddatsana Abu Umais, qala akhbarana Qais bin Muslim, an Tariq bin Shihab, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan min al-Yahudi qala lahu, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syar yahudi nazalat tattakhudna dhalika al-yawma 'ida. Wala ayu ayah wala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Wala umat wa da'arna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat bihi wal makan alladhi nazalat bihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi 'arafata yawm al-jumu'ah. Baik. Qala al-Bukhari rahimahullah babun ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Jadi apa namanya, di semua riwayat kayaknya tidak dibaca babunya, tapi dibaca babu ziyadatul iman wa nuqsanihi, bab tentang tambahan iman dan berkurangnya. Ini sudah berlalu ya di awal pembahasan kitabul iman, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Iya. Al-Bukhari di sini membawakan dalil-dalil tentang pertambahan keimanan. Iya. Beliau tidak sebutkan dalil dari ayat tentang kekurangan iman, sebab kalau sudah dikatakan bertambah berarti pasti bisa apa? Bisa berkurang. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala wa zidnahum huda, dan firman Allah Ta'ala, kami tambah mereka petunjuk. Sudah dapat petunjuk, ditambah lagi petunjuknya. Wa izdadal ladzina amanu imana, supaya orang yang beriman bertambah keimanan. Wa qala da Allah firman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Ya, artinya sempurna, berarti sebelumnya belum apa? Belum sempurna. Kata beliau, fa idza taraka syai'an minal kamal fa huwa naqis. Artinya kalau siapa meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan, itu artinya dia berkurang. Ini pendalilan yang sangat apa namanya? Cemerlang ya, dari Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya. Dan ini yang dipakai sebagai sisi pendalilan oleh para ulama yang datang setelah Imam Al-Bukhari dan para ulama sebelumnya, bahwa iman itu bertambah. Kalau bisa bertambah, maka pasti juga mungkin berkurang. Dan di awal pembahasan kitabul iman telah kita sebutkan 10 tempat dari Al-Quran yang menerangkan pertambahan keimanan. Iya. Dan di sini Al-Bukhari menambah ayat ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Iya, kata beliau, haddatsana Muslim ibnu Ibrahim. Wa huwa Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Qala haddatsana Hisham, wa huwa Hisham ibn Abi Abdillah Ad-Dustuwai. Iya. Abu Abdullah siapa namanya? Sanbar. Dari mana tahu Hisham di sini? Sebab di sini meriwayatkan dari Qatadah. Qatadah itu punya 3 murid senior. Yang paling kuat riwayatnya dari Qatadah. Yang pertama Syu'bah bin Al-Hajjaj. Yang kedua siapa? Said ibn Abi Aruba. Dan yang ketiga Hisham ibn Abi Abdillah Ad-Dustuwai atau Ad-Dustuwai di fathah ya, Ad-Dustuwai. Iya. Baik, ini 3 murid kota dari tingkatan pertama. Dan ini dari Qarina ya, dari cara indikasi seorang melihat rawi ini siapa. Ia berkata, haddatsana Qatada wa huwa Qatada ibn Di'ama bin Khattab As-Sadusi Al-Basri. An Anasin, dari Anas, wa huwa Anas bin Malik. Di sini Qatada pakai an. Dan Qatada mudallis. Hanya saja umumnya para ulama, kalau seorang rawi walaupun dia mudallis, namun dia meriwayatkan dari guru yang banyak dia meriwayatkan dari guru itu, biasanya tadlisnya dimaafkan. Karena itu Al-Amash tidak dipermasalahkan tadlisnya pada guru-guru yang kebanyakan riwayat Al-Amash dari guru itu. Seperti Al-Amash meriwayatkan dari Abu Salih, ya, dari fulan. Ini kaidah disebut ya oleh Ad-Dahabi di biografi Al-Amash. Kalau saya tidak salah dari Mizanul I'tidal. Nah, karena itu dilihat ya, Al-Bukhari di sini hanya menggunakan pakai kataan saja. Iya. Baik, Karena Qatadah ini banyak riwayatnya dari siapa? Dari Anas. Dan memang Qatadah dia tidak mendengar dari sahabat kecuali dari Anas bin Malik saja. Dan seorang sahabat yang lain, siapa namanya? Abdullah bin Sirius. Kalau dia meriwayatkan dari sahabat selain daripada dua ini, ya, maka itu pasti haditsnya terputus, mursal. Iya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Kan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya masih terdapat sebesar jelai dari kebaikan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat darrah dari kebaikan. Darrah ini bijian yang paling kecil dikenal di masa itu, ya, darrah. Nah, kalau Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, siapa Abu Abdillah? Al-Bukhari. Kala Aban, berkata Aban, ini zahirnya mu'allak, ya. Haddathana Qatadatu qala haddathana Anasun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min imanin makana min khairin. Ada dua faedah di sini dibawakan riwayat Aban. Faedah yang pertama, tasrih Qatadah memakai apa? Haddathana. Faedah yang kedua adalah faedah di dalam lafaz. Ya, kalau di atas min khairin, ya, kalau di Qatadah di sini di riwayat Aban min iman, dari keimanan. Dan ini sisi pendalilan Al-Bukhari menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Perhatikan, ya, jenjang-jenjangnya. Ada yang keluar dari neraka ada keimanan sebesar jelai, dan dikeluarkan ada yang keimanannya sebesar bur, lebih kecil lagi dari jelai, gandum. Dari yang punya keimanan keluar dari api neraka, dia memiliki keimanan hanya sebesar darrah saja, lebih kecil lagi dari burrah. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa iman itu berkurang. Kalau dia berkurang, maka iman juga bisa apa? Bisa bertambah. Dan menunjukkan bahwa keimanan orang itu berjenjang-jenjang, tidak sama di dalam keimanan. Karena itu perhatikan, ya, dari amalan-amalan yang telah disinggung oleh Al-Bukhari. Ini semuanya adalah pupuk, ya, dan bahan untuk menyuburkan pohon keimanan di dalam hati. Semakin keimanan itu disiram, dipupuk, dirawat, ya, dikembangkan, maka akan semakin kuat akar pohon keimanan itu masuk ke dalam hati dan akan semakin banyak cabang-cabang, ya, dedaunan, bebuahan yang keluar dari pohon tersebut. Nah, itulah keimanan. Ini dasar, ya, dalam melihat keimanan. Sebab Nabi sendiri sudah menyebut bahwa keimanan itu mempunyai 73 sampai 79 cabang. Dibahasakan dengan cabang, ibarat pohon. Dan di dalam Al-Quran sendiri diterangkan, alam tara ilal, alam tara kaifa daraballahu, apa namanya, kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyiba kasyajaratin tayyiba asluha thabit wa far'uha fis sama. Iya. Jadi ini adalah perumpamaan tentang keimanan. Iya, perumpamaan tentang keimanan. Karena itu tidak beruntung seorang kalau dia menghendaki keimanannya kuat, digolongkan kepada orang yang beriman, sedangkan dia jauh dari nama atau penamaan keimanan. Mungkin dia punya pohon keimanan, tapi pohonnya tiap hari dia racuni. Iya. Dia potongi ranting-rantingnya. Dia datangkan penyakit hama ke pohon itu. Kira-kira bagaimana pohon keimanannya? Bagaimana keadaannya? Inilah orang yang gemar menghinggapkan dosa, maksiat, bidah, khurafat, apalagi kesyirikan di pohon keimanan tersebut. Akan merusaknya. Ya. Karena itu siapa ingin teguh pohon keimanannya, baik, hendaknya dia kembangkan. Ibaratkan saja dia, pohon di dunia ini, ingin dia buat semakin tinggi, menjulang ke langit, ya semakin rimbun dedaunannya, semakin luas teduhan ranting-rantingnya atau teduhan dahan-dahannya, ya semakin kuat akarnya, harus dia ada upaya untuk merawatnya, dia pupuk, ya dia sirami, kemudian diberikan perawatan, harus ada dari bahan-bahan untuk menolak hama, ya. Dan ini semuanya penting dalam keimanan. Semuanya penting di dalam keimanan. Baik. Dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bahwa dengan kalimat ini jaminan bagi seorang untuk keluar dari api neraka. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dan terdapat di dalam hadis ini juga penjelasan bahwa la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi. Iya. Kalau konsekuensinya, syarat-syaratnya dan kesempurna syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka dia akan tercakup pada kalimat la ilaha illallahnya. Kalau tidak terpenuhi, tidak mungkin dia dikatakan memiliki kalimat la ilaha illallah. Kemudian Al-Bukhari membawakan hadis berikutnya, kata beliau, haddatsana Al-Hasan ibn Sabbah. Nah, annahu sami'a Ja'far ibn Aun. Ya. Di sini tidak ada kalimat annahu ya, langsung sami'a. Hanya saja dari kebiasaan ahli hadis, kalau seperti ini, mereka tidak tulis hitam di atas putih, tetapi di bacaan mereka baca. Sama tadi dengan qala Nabi Hurairah, qala Rasulullah, qala qala Rasulullah. Ya, itu tidak dibaca Nabi Hurairah qala qala Rasulullah, tapi dibaca Nabi Hurairah annahu qala qala Rasulullah. Itu sudah kebiasaan ahli hadis. Nah, dan ini kaidah ya di dalam riwayat. Qala haddatsana Abu Umais. Qala akhbarana Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Umar bin Al-Khattab anna rajulan min al-Yahud qala lahu. Ya. Ini hadis yang masyhur ya, bahwa seorang lelaki dari Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum. Wahai Amirul Mukminin, sebuah ayat di dalam kitab kalian. Perhatikan ini, Amirul Mukminin, ini kalimat digunakan oleh siapa? Orang Yahudi memanggil Umar. Ya, orang Yahudi lebih bagus daripada orang-orang Syiah Rafidhah. Qatalahum Allah. Kalau orang Syiah Rafidhah, dia enggak panggil Amirul Mukminin. Mereka panggil Umar sebagai sanam Quraisy, sebagai togut, sebagai najis, macam-macam panggilannya, naudzubillah. Ya. Perhatikan ya, non-muslim saja di masa Umar. Ya. Memanggilnya dengan panggilan yang dikenal, Amirul Mukminin. Ayatun fi kitabikum, sebuah ayat di dalam kitab kalian, maksudnya dalam Al-Qur'an. Taqra'unaha, kalian membacanya. Law 'alaina ma'asyara al-yahudi nazalat, latakhadna dhalika al-yawma ida. Andai kata ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari itu sebagai hari Id. Ma'asyara al-yahud. Kenapa ma'asyara di sini? Bukan ma'asyara. Kenapa di fathah? Ini mansub alal ikhtisas namanya. Dia mansub alal ikhtisas. Iya. Di antara contohnya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ibadallah, situ mansub alal ikhtisas juga. Boleh juga munada, mahdhuf harfu nidanya. Tapi dia juga mansub alal ikhtisas. Alayna maksudnya bikhusus nahnu. Ya. Ma'asyara. Apa? Al-Yahud. Ini ada di kawakib ya? Ada mansub alal ikhtisas. Al-Iqra. Hah? Ya. Kalau di Ibn Wakil ada bab khususnya. Baik. Kata beliau, baik, dalam kelanjutan hadis, "Law alaina ma'asyara al-yahud nazalat, lattakhadna dhalika al-yawma 'ida." Andai kata ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari itu sebagai hari Id, sebagai hari raya. Jadi orang Yahudi saja tahu keagungan dan keutamaan ayat ini. Sampai mereka katakan kalau ayat itu ya turun kepada kami orang Yahudi, kami jadikan sebagai hari Id, sebagai hari raya. Nah, dan ini menunjukkan bahwa tentang ayat ini perkara yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Cerita tentang ayat ini sampai orang Yahudi saja dengar dan mereka tahu. Qala, maka Umar berkata, "Ayu ayah, ayat apa yang kamu maksud?" Ini memperjelas ya. Siapa tahu dia inginkan ayat yang lainnya. Qala, maka si Yahudi berkata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Itu ayatnya. Ayat ketiga dari surah Al-Maidah. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmat kuasa kalian serta kurido Islam sebagai agama kalian. Qala Umar, "Qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yawm al-jum'ah." Kata Umar, "Kami sudah tahu hari yang diturunkannya ayat ini dan tempat diturunkannya kepada Nabi, yaitu beliau berdiri di Arafah pada hari Jumat." Jadi luar biasa ya ayat ini. Turunnya di hari Arafah, hari yang merupakan hari yang agung di dalam Islam. Turunnya di hari Jumat yang merupakan penghulu seluruh hari dalam sepekan, yang paling afdal dari seluruh hari dalam sepekan. Ya. Dan di negeri Arafah, salah satu tanah dari tanah haram. Iya. Dan ini keagungan yang terdapat di dalam ayat, karena memang terdapat di dalamnya penjelasan kesempurnaan agama, tidak lagi kekurangan di dalamnya. Sisi pendalilan Al-Bukhari jelas. "Akmaltu lakum dinakum," agama kalian telah kesempurnakan. Ya, menunjukkan bahwa sebelumnya ya itu belum sempurna. Setelah ayat ini turun baru diterangkan seluruhnya telah sempurna. Seluruhnya telah sempurna. Nah, ayat ini juga terdapat di dalamnya dalil tentang besarnya nikmat Allah untuk umat Islam. Dan terdapat di dalam ayat juga penjelasan keutamaan agama ini, bahwa dia adalah agama yang diridhai. Dan terdapat di dalam ayat penegasan haramnya untuk membuat tuntunan dan tambahan apapun di dalam agama. Karena agama telah disempurnakan. Jadi kalau sudah sempurna, tidak perlu ditambah lagi. Dan ini pendalilan dari Imam Malik rahimahullah, berdalilkan dengan ayat. Dan beliau berkata, siapa yang mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, itu artinya dia telah menyangka Nabi Muhammad khanar risalah, berkhianat dalam menyampaikan risalah, berkhianat dalam menyampaikan agama. Itu pernyataan Imam Malik. Kenapa? Imam Malik baca ayat ini karena Allah telah sebutkan agama sudah disempurnakan. Iya, maka apa yang bukan agama di masa ayat ini turun, di masa Nabi Muhammad, maka pada hari ini itu juga tidak dianggap agama. Dan ini kaidah ya di dalam mengukur segala perkara. Ya, amalan apapun yang dilakukan di hari ini oleh manusia, kalau dia berkaitan dengan agama, tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, maka itu bukan agama. Itu adalah bid'ah di dalam agama. Dan tidak ada bid'ah yang disebut dengan nama bid'ah hasanah. Sebab bid'ah semuanya jelek, dolalah, semuanya kesesatan. Iya. Dan diancam dengan api neraka. Wallahu ta'ala alam. Baik, sampai sini dulu. Fadhal habibullah. Assalamualaikum.